Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhaladzina amanu attaqullah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Berkata al-Imam Abu Bakar Muhammad bin Al-Husain Al-Ajurri, melanjutkan riwayat yang beliau sebutkan dalam kitab Akhlaqul Ulama, riwayat hadis yang ke-76 atau asar yang ke-76. Beliau mengatakan rahimahullah, qala akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Muhammad Yahya ibnu Muhammad ibnu Sa'id qala haddatsana Shu'aib ibnu Ayyub qala haddatsana Abdullah ibn Numair qala haddatsana Muawiyah An-Nasri anid Dhahhak anil Aswad ibn Yazid qala ghairu Shu'aib, berkata periwayat yang lain selain Shu'aib ibn Ayyub. Wa Alqamah, dan Alqamah. Wa lam ara Shu'aiban dzakara Alqamah. Dan kata Al-Ajuri, aku tak melihat Shu'aib menyebutkan dalam riwayatnya ada nama Alqamah, Alqamah bin Waqqas, sahib ibni Mas'udin radhiyallahu an. Qala Abdullah ibnu Mas'udin, berkata Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Dengan sanadnya beliau mengatakan dari Abdullah ibnu Mas'ud, beliau mengatakan lau anna ahlal ilmi sanul ilma wa wada'uhu inda ahlihi sadu bihi ahla zamanihim. Kalau seandainya mereka para pemilik ilmu itu mau menjaga ilmu mereka, menjaga kehormatan ilmu mereka, ilmu agama, dan mereka mau menempatkannya sesuai di sisi orangnya, orang yang pantas untuk mendapatkan ilmu, orang yang pantas untuk mereka para pemilik ilmu itu berdekatan dengannya. Beliau mengatakan Ibnu Mas'ud sa'adu bihi ahla zamanihim, niscaya mereka akan menjadi para sadah, para tuan, para pembesar, para tokoh untuk penduduk zamannya. Walakinnahum badaluhu li ahli dunya, hanya saja mereka para pemilik ilmu itu mencampakkan ilmunya untuk para hamba dunia. Liyanalu min dunyahum, agar mereka mendapatkan dunianya mereka. fahanu ala ahliha, sehingga mereka para pemilik ilmu itu menjadi rendah di hadapan ahlu dunia. Sami'tu nabiyakum sallallahu alaihi wasallam yaqul, kata Ibnu Mas'udin, aku mendengarkan nabi kalian mengatakan, man ja'alal humuma hamman wahida hamma akhiratihi kafahu Allahu hamma dunyah. Siapa yang memfokuskan cita-citanya, mengumpulkan semangatnya menjadi satu puncak semangat, yaitu semangat untuk mendapatkan akhirat, kafahullahu hamma dunyah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan penuhi keinginan dunia dia. Wa man tasya'abat bihi humuma humumu ahwalid dunya lam yubalillahu fi ayyi audiyatiha halaka. Dan siapa yang ia memperbanyak cita-citanya atas penduduk dunia, keadaan dunia, Allah tak akan peduli di lembah mana saja ia akan binasa. Tayyib. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana di dunya hammuhu farraqallahu alaihi amrahu. Dalam riwayat yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang dunia itu menjadi cita-citanya, farraqallahu alaihi amrahu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqra baina ainaihi, dan Allah akan jadikan fakir, rasa butuh senantiasa kepada dunia itu ada di hadapannya. Kefakiran itu menghantui pandangannya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan tidaklah akan datang kepadanya kehidupan dunia itu kecuali yang telah ditakdirkan untuk dirinya. Wa man kanatil akhiratu niyyatuhu, dan siapa niyyatahu, wa man kanatil akhiratu niyyatahu, dan siapa yang akhirat itu menjadi niatannya, tujuannya, jama Allahu lahu amrohu, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengumpulkan, akan menyatukan, akan memudahkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi, dan Allah akan jadikan rasa cukup memenuhi hatinya, rasa kaya memenuhi hatinya. Wa atatsu dunya wa hiya raghimah, dan akan datang padanya dunia dalam keadaan ia hina. Datang dunia itu pada dirinya dalam keadaan dunia itu menghamba pada dirinya. Tidak sebaliknya, orang yang tamak, rakus, serakah, pengin banyak urusan dunianya dengan melalaikan akhiratnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan campakkan dia dengan urusan dia, dan Allah tak akan pedulikan di lembah mana saja dia akan binasa dengan ketamakannya. Iyadzan billah. Ikhwatana fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini menegaskan kepada kita, para penuntut ilmu, orang-orang yang peduli tentang dirinya terhadap apa yang ia telah pelajari, bahwasanya ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita senantiasa mengharapkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai apa yang kita pelajari itu menjadi sesuatu yang akan membinasakan diri kita. Akan tetapi kita berharap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang kita pelajari menjadi sesuatu yang menyelamatkan diri kita. Janganlah dunia itu menjadi harapan dari apa yang kita tempuh, belajar, taklim. Akan tetapi kita mengharapkan itu semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu adalah kewajiban dan kebutuhan kita, karena kita akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala atas amal dan agama kita, yang Allah subhanahu wa ta'ala mintai kita pertanggungjawaban ilmiahnya. Qala rahimahullah, berkata rahimahullah al-imamul ajurri dalam riwayat yang ke-77, akhbarana Abu Bakrin Qala haddathana Umar ibn Ayyub As-Siqdi. Qala haddathana Al-Hasan ibn Hamad Al-Kufi. Qala haddathana Abu Usamah an Isa ibn Sinan. Qala sami'tu Wahba ibn Munabbih yaqul li'Atha Al-Khurasani. Isa ibn Sinan mengatakan, aku mendengarkan Wahab ibn Munabbih al-Imam al-Abid, beliau mengatakan, berkata Atha al-Khurasani, Atha mengatakan, kanal ulama'u qablana istaghnu bi'ilmihim an dunya ghairihim. Dahulu para ulama pendahulu kita tidak membutuhkan atau merasa cukup dengan ilmu yang mereka miliki dan tidak butuh terhadap kehidupan dunia orang lain. Semangat mereka belajar, mengamalkan, mendakwahkan. Semangat mereka menuntut ilmu, mencari hadis, mencatatnya, menghafalnya, dan itu saingan mereka. Tak heran kalau dahulu para ulama di hadapan mereka duduk ribuan orang yang hadir, ya, sangat banyak, karena mereka memang bersaingnya adalah dalam urusan tersebut. Dahulu kata Atha, para ulama sebelum kita merasa cukup dengan ilmu mereka dan tidak butuh atas urusan dunia orang lain. Fakanu la yaltafituna ila dunyahum, maka mereka tak mempedulikan, tak menoleh sedikit pun atas kepemilikan dunia orang-orang tersebut. Fakana ahlu dunya yabdhuluna lahum dunyahum raghbatan fi ilmihim, maka dahulu para pemilik dunia, orang-orang kaya, datang kepada mereka membelanjakan harta mereka agar bisa mendapatkan ilmu di sisi para ulama. Fa asbaha ahlul ilmi minnal yaum, yang disayangkan pada hari ini, ini pada hari disebutkan perkataannya Atha al-Khurasan, pada hari ini kata beliau, para pemilik ilmu di antara kita, yabdhuluna li ahli dunya ilmahum raghbatan fi dunyahum, mereka merendahkan diri terhadap para pemilik dunia tersebut dengan ilmu mereka, dengan harapan agar mendapatkan sebagian dunia orang-orang kaya itu. Fa asbaha ahli dunya qad zahidu fi ilmihim, maka menjadilah para pemilik dunia itu tak butuh pada ilmu mereka. Lamma ra'au min su'i mawdi'ihi indahum, dikarenakan mereka nampak buruknya posisi para pemilik ilmu itu di sisi mereka. Kalau belajar ilmu nanti jadinya kayak gitu loh. Naam. Kenapa? Orang-orang yang memiliki ilmu, mereka tidak menjaganya. Fa iyyaka wa abwaabas salatin, maka waspadalah oleh engkau untuk engkau menjamah pintu-pintunya pemerintahan. Fa inna inda abwaabihim fitanan kama barikil ibil, karena di hadapan mereka terbentang fitnah seperti layaknya pembaringan unta, ditambatannya unta. La tusibu min dunyahum syai'an illa asabu min dinika mithlahu, tidaklah engkau berusaha untuk mendapatkan dunia dari sisi mereka, para sultan, pemilik harta, orang-orang kaya, para penguasa. Sedikit pun tidak pun engkau mengharapkan dari mereka dunia, kecuali mereka akan berusaha menimpakan ujian itu kepada dirimu seperti diri mereka. Ikhwatana rahimani wa rahimakumullah wa barakallahu fikum. Ini nasihat al-Imam Atha al-Khurasani, di mana seorang pemilik ilmu sepantasnya lah untuk menghormati apa yang dia telah pelajari. Amalkan ilmu itu seperti apa ia dipelajari, Senantiasa jagalah keikhlasan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila ditinggalkan keikhlasan tersebut dan diharapkan selainnya, maka kebinasaan seseorang, fitnah itu akan merebak, akan menyebar. Kenapa? Orang yang memiliki ilmu tak mempedulikan ilmunya lagi. Nas'alullah lana walakumul afiyah wassalamah. Qala rahimahullah al-imamul ajurri qala Muhammad ibn al-Husain fa'idha kana yukhafu alal ulama'i fi dhalika zaman antaftinahumud dunya fama dhanuka bihi fi zamanina hadha. Kalaulah seandainya ditakutkan atas para ulama pada masa tersebut tertimpa fitnahnya dunia dengan ilmu yang mereka telah miliki sebagai ulama, ya, bukan hanya sebagai orang yang taklim, bukan hanya sekedar orang yang simpatis kepada sunnah, seneng amalan agama, bukan. Tapi disebutkan oleh Imamul Atha rahimahullah, ini amalan dahulu pendahulu kita, ya. Mereka mengkhawatirkan atas diri mereka dan memperingatkan atas fitnahnya dunia. Kalaulah mereka di hari itu, para ulama dikhawatirkan tertimpa pada mereka fitnahnya dunia dengan semangat yang mereka miliki, lalu bagaimana yang engkau bayangkan, yang engkau sangka pada zaman kita sekarang ini, zaman di mana beliau menulis kitab, ya, na'am, di beberapa abad yang silam. Beliau na'am hidup di abad yang keempat, 1000 tahun yang lalu berarti, ya, 10 abad yang silam kurang lebih. Mereka telah memberikan apa namanya contoh bagaimana pengaruhnya dunia itu terhadap orang yang memiliki ilmu. Allahul musta'an, hanya kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Ma a'zama ma qad halla bil ulama'i minal fitan wahum anhu fi ghaflatin. Alangkah besarnya apa yang telah menimpa mereka para ulama dari ujian-ujian tersebut, fitnah-fitnah tersebut, dalam keadaan di antara mereka lalai akan masalah ini, fitnah masalah dunia, pengaruhnya dunia terhadap ilmu. Nah, qala rahimahullah, beliau mengatakan kembali dalam riwayat yang ke-78, akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Abu'l Qasim Abdullah ibn Muhammad Al-Atashi qala haddathana Ali ibn Harbin At-Ta'i qala haddathana Sa'id ibn Amir an Hisham sahib Ad-Dustuwa'i, dari Hisham muridnya Ad-Dustuwa'i, beliau mengatakan qara'tu fi kitabin, aku pernah membaca pada sebuah kitab, balaghani annahu min kalami Isa bin Maryam alaihi salam, disampaikan kepadaku kalau itu merupakan riwayat dari Isa bin Maryam, atau yang sering kita sebut dengan na'am riwayat dari Bani Israel. Na'am, dahulu para ulama menyebutkan itu karena masih didapati, ya, perjumpaan dengan sebagian ahlul kitab, na'am, dan riwayat-riwayat yang mereka miliki. Dan sebagian para ulama menganggap menukilkan nasihat-nasihat dari Bani Israel itu menegaskan bahwasanya dahulu mereka juga dinasihati masalah kebaikan sama dengan kita. Ya, tidak semata-mata meriwayatkan atau bolehnya belajar dari Bani Israel. Naam. Apa yang beliau katakan? Isa ibnu Maryam. Naam. Kaifa yakunu min ahli al-ilmi man sakhita rizqahu wa ihtaqara manzilatahu? Bagaimana mungkin itu terjadi dari seorang ahlul ilmi, ia mencela rizki yang ia dapatkan, gak terima, kok kayak gini ya rezekinya. Nah, dan ia mencela kedudukannya. dengan apa yang dia miliki sebagai penuntut ilmu, sebagai seorang alim, dia mencela rezeki Allah yang dia dapatkan dengan keadaan dia, dan dia mencela keadaan dia, na'am, posisinya pada saat itu. Waqad 'alima anna dzalika min ilmillah wa qudratih. Bagaimana itu terjadi dalam keadaan dia mengetahui bahwasanya itu semuanya atas ilmu Allah dan kuasa takdirnya. Artinya tidak sepantasnya. Orang yang memahami ilmu, dia berkeluh kesah atas rezeki yang Allah Subhanahu wa taala bagikan untuk dirinya dan apa yang harus dia lakukan di hadapan manusia dari ilmu dan amal. Wa kaifa yakunu min ahli ilmi man ittahama Allah fi ma qadahu. Dan bagaimana mungkin itu terjadi dari seorang ahlul ilmi? Ia menuduh Allah Subhanahu wa taala dengan keburukan atas apa yang Allah telah takdirkan. Walaysa yardha syai'an asabahu. Dan ia tak merasa ridha sedikit pun dengan musibah yang ia menimpanya. Seharusnya dia sabar, bukan mengeluh dan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Kaifa yakunu min ahlil ilmi man masiruhu ila akhiratihi wa huwa muqbilun ala dunyahu. Bagaimana mungkin itu terjadi atas orang atau atas ahlul ilmi yang seharusnya perjalanan dia itu fokus untuk menghadap akhiratnya, justru dia sibuk dan menuju urusan dunianya. Kaifa yakunu min ahlil ilmi man dunyahu atharun atau atharu indahu min akhiratihi wa huwa fid dunyahu afdalu raqbatin. Bagaimana mungkin itu terjadi atas ahlul ilmi? Dunianya lebih dia pentingkan dari akhiratnya dan dia menganggap dunia itu lebih utama untuk dia gapai, untuk dia dapatkan. Wa kaifa yakunu min ahlil ilmi man yatlubul kalam liyuhadditha bihi wa la yatlubuhu liya'mala bihi. Bagaimana itu terjadi atas ahlul ilmi yang ia mempelajari al-kalam, kalamullah, kitab Allah, agar ia bisa menyampaikannya, justru dia tidak mempelajarinya untuk mengamalkannya. Wala yatlubuhu liya'mala bihi. Dia belajar untuk menyampaikannya, tapi dia tidak belajar untuk mengamalkannya. Secara riwayat seperti yang beliau sebutkan, itu dari Bani Israel, na'am, dan kita dicukupkan dari kisah-kisah tersebut untuk menjadikan sandaran, dan kita dicukupkan dengan hadis yang sebelum yang kita baca. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wala yantiqu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Siapa yang dia sungguh-sungguh menjadikan semangatnya, cita-citanya untuk akhiratnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusan dunia dia. Urusan dia yang banyak seolah-olah itu menjadi satu urusan. Allah mudahkan. Naam. Dan ia akan dijadikan rasa cukup ada pada dirinya, tidak butuh pada kekayaan orang lain, ada pada dirinya. Dia merasa cukup dalam hatinya. Walam ya'tihid dunya wa ya'tihid dunya wa hiya wa atatsu dunya wa hiya raghimah. Dalam keadaan dunia itu mendatangi dia, dunia itu rendah di hadapannya. Ikhwatana rahimakumullah, rahimani wa rahimakumullah. Demikian disebutkan oleh Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala rahimallah al-imamul ajuri fi riwayah at-tasi' wa sab'in. Akhbarana Abu Bakrin qala haddathana Ja'far ibn Muhammad as-sandali qala haddathana al-fadl ibn Ziyad qala haddathana Abdus Samad ibn Yazid qala sami'tul Fudaila ibn Iyad rahimahullahu yaqul. Kata Abdus Samad ibn Yazid, beliau mengatakan, aku mendengarkan al-imam Fudail ibn Iyad, beliau mengatakan, inna Allah azza wa jalla yuhibbul alim al-mutawadhi. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jal, mencintai seorang yang alim lagi tawadhu, merendahkan diri, tidak menganggap besar apa yang dia telah ambil, ya, dan tidak merasa ujub apa yang telah dia amalkan. Naam. Wa yabghadu aw yubghidu al-'alim al-jabbar, dan Allah Subhanahu wa taala membenci seorang alim yang sombong, yang angkuh. Wa man tawadha lillahi warathahu Allahu al-hikmah. Dan siapa yang ia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mewariskan kepadanya al-hikmah, al-ilmu wal amal bihi. Allah akan berikan padanya ilmu, dan Allah tambahkan padanya ilmu, dan Allah tambahkan padanya amalannya. Naam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang sahih, naam, wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah, dan tidaklah seorang hamba ia tawaduk kepada Allah Subhanahu wa taala, naam, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan muliakan dia. Naam. Dalam riwayat Al-Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, dalam hadis yang dinakatakan Nabi SAW, ma naqasat shadaqatun min malin wa ma zada 'abdun bi'affin illa izza wa ma tawadda'a ahadun lillahi illa rafa'ah. Tidaklah sedekah itu mengurangi harta, dan tidaklah Allah menambah pada orang yang memberi maaf kecuali semakin dia dimuliakan, dan tidaklah seseorang tawaduk kepada Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala akan angkat derajatnya. Naam. Qala rahimallahu Imamul Ajurri fil hadis fir riwayah 80, dalam riwayat yang ke 80 beliau mengatakan, akhbarana Abu Bakrin qala haddatsana Abu Bakar Abdullah Abdullah ibn Abdul Hamid Al-Wasiti qala haddatsana Zuhair ibn Muhammad qala haddatsana Hudbah qala haddatsana Hazmun qala sami'tu Malika ibn Dinar. Kata Hazm, beliau mengatakan, aku mendengarkan Imam Malik ibn Dinar, beliau mengatakan, innakum fi zamanin ashab, kalian sekarang ini berada di masa yang penuh dengan fitnah. Ini di abad yang kita sebutkan tadi, sebelum abad beliau menulis apa? Kitab Akhlaqul Ulama di abad yang keempat. Karena beliau meriwayatkan dari para guru beliau yang menceritakan tentunya lebih dahulu. Kalian sekarang ini tinggal di zaman yang penuh dengan fitnah. La yubsiru zamanakum illal basir. Tak akan melihat di zaman kalian ini kecuali orang-orang yang memiliki penglihatan, ilmu. Innakum fi zamanin kathirun nafakhatuhum. Sesungguhnya kalian tinggal di suatu zaman yang orang itu lebih banyak berbangga-banggaan. Kalau dia sudah belajar, bangga karena sudah belajar, tidak tahu apa hasil belajarnya. Kalau orang sudah memiliki kedudukan, dia akan bangga dengan kedudukannya tanpa mengetahui bagaimana dia menjalankan amanah kedudukan dan untuk apa kedudukan itu. Apabila dia telah beramal, banyak orang berbangga, karena saya sudah beramal. Ini karena saya, ini amalan saya, ini kalau tanpa saya. Ini sebelum abad yang keempat, dan kita sudah masuk ke abad yang ke 15. Naam. Nas'allahu lana wa lakumul afiyah wassalama. Kalian tinggal di zaman yang mana orang itu lebih banyak suka bangganya, sombongnya terhadap apa yang dia miliki dan ia telah keluarkan. Qaditan qad intafaqat alsinatuhum fi afwahihim. Telah terangkat lisan-lisan mereka dalam mulut-mulut mereka, artinya itu sudah biasa, teromongkan. Wa talabud dunya bi alamalil akhirah, dan mereka mencari kehidupan dunia dengan amalan akhirat, jual agama, paling laris, paling mudah dipercaya. Naam. Apa saja urusannya? Ketika dunia dicampur dengan agama, dijual agama, orang lebih mudah percaya. Ini terong, si penjual terong bilang, apa? Terong ini mujarob, mujarobat, terbukti obat segala penyakit. Udah orang berdesakan, terong ternyata obat untuk ini itu. Berbondong-bondong harga terong jadi naik, bisa untuk obat katanya. Nah, apalagi dipasarkan, oh ini si fulan dapat batu dari langit, batu petir katanya. Ini wali, diklaim sebagai wali Allah, dapat mukjizat atau karomah kata mereka. Apa yang ada pada dirinya kalau dicelupin di air kemudian diminum oleh pasien yang sakit, sakit apa saja akan hilang, lupa. Betul? Iya betul, kata mereka dibesar-besaran, beritanya dibesar-besarin. Jadi air bekas celupan batu petir tadi, kata mereka, jadilah air yang laris dan menghilangkan segala macam penyakit. Kal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya habbatus sauda syifaun likulida. Benar, menghilangkan penyakit. Penyakit yang itu hilang ganti penyakit akalnya. Ya dia enggak rasa sakit karena dia sudah terobsesi dengan kegilaannya. Ya, ketidakwarasannya sehingga menganggap sesuatu yang enggak bisa jadi obat menjadi obat, terhipnotis dia, terpengaruhi oleh pemikirannya sendiri seolah-olah dia tidak sakit. Naam. Jual agamanya. Datang berpenampilan sebagai kiai. Ya. Kemudian mengatakan siapa yang mendatangkan infaknya karena Allah Subhanahu wa taala maka Allah akan mengganti dengan yang lebih baik 10 kali lipat bahkan 700 kali lipat lebih banyak. Sedekah berbondong-bondong. Hari ini didatangkan, belum besok sudah datang 10 kali lipat. Orang percaya? Ya, percaya. Begitulah fitnah. Iya, pernah dengar ya? Nah, orang menjual sangat mudah, menipu sebenarnya. Kalau yang beliau sebutkan itu sebelum abad yang ke-400, di sini tentunya setelah lewat 1000 tahun. Tentunya kebodohan manusia berlipat ganda, 1000 kali lipat bisa-bisa. Gak mempedulikan lagi apakah itu waras ataupun tidak, normal atau tidak, masuk akal atau tidak, gak peduli lagi sudah. Tertipu banyak orang. Orang lebih membanggakan apa yang ia amalkan, lebih menyombongkan diri atas apa yang dia telah memberi pengaruh dengannya. Tidak melihat apakah itu ikhlas karena Allah, memberi manfaat karena Allah ataukah tidak, itu ikhlas ataukah tidak, gak dipedulikan. Mereka menjadikan amalan-amalan akhirat untuk mencari dunia. Fahdharuhum ala anfusikum, waspadailah mereka atas diri-diri kalian. Jangan tertipu. La yuqi'ukum fi syabakatihim, jangan kalian terjebak dalam jebakan mereka. Ya alim anta alimun ta'kulu bi'ilmik, wahai engkau sang alim, apakah engkau alim yang makan dengan ilmumu? Ya alim anta alim tafkharu bi ilmik, wahai alim, apakah engkau seorang alim yang bangga dengan ilmumu? Kata Na'am Malik ibn Dinar rahimahullah. Ya alim anta alim takatharu bi ilmik, wahai atau tukathiru bi ilmik, wahai alim, apakah engkau alim yang memperbanyak perbendaharaan di sisimu, memperbanyak dunia di sisimu dengan ilmumu? Ya alim anta alimun tastatilu bi ilmik, wahai alim, apakah engkau alim yang merampas milik orang lain dengan ilmumu? Lau kana hadzal ilmu talabtahu lillah la ru'iya dzalika fika wa fi amalika. Duhai para alim, seandainya ilmu yang engkau tuntut itu ikhlas karena Allah, niscaya itu akan terlihat pada dirimu, pada perangaimu, dan pada amalanmu. Kalimat yang terakhir ini, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, senantiasa hendaknya tercatat dengan tinta-tinta emasnya kita. Hendaknya tercatat di hadapan kita, buat plang yang gede. Kalau seandainya apa yang kita pelajari itu benar, kita itu ikhlas, kita itu jujur, kata beliau, itu akan kelihatan pada dirimu. Bagaimana engkau beramal dan bagaimana engkau berakhlak. Dikala kita ini sudah bertambah usia, sedikit kesempatan yang Allah berikan, sisanya banyak sudah kita lewati pada masa-masa kita. Untuk perkara-perkara yang kita tidak mengetahui apakah Allah memaafkan kesalahan kita ataukah tidak, maka hendaklah kita semua waspada, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, wa ya ma'asyarat talabah. Kita hendaknya memperhatikan apakah yang kita pelajari itu memberikan pengaruh pada diri kita dan akhlak kita ataukah tidak. Boleh kita menyuarakan, ikuti para ulama, dengungkan sunnah, sampaikan kitab Allah, dakwah kepada kebaikan, iya, itu perkara yang utama. Akan tetapi, tidakkah kita menoleh pada diri kita terhadap apa yang telah kita pelajari? Tidakkah kita merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau semangat kita terhadap perkara tersebut itu adalah hujjah atas diri kita semuanya, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita memohon pertolongan untuk ditunjukkan bahwasanya yang hak itu hak dan diberikan rizki agar kita bisa mengamalkannya, dan hanya kepadanya kita minta ditunjukkan bahwasanya yang batil itu batil dan diberikan rizki untuk bisa meninggalkannya untuk diri kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita cintai. Banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq wal a'mal la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif 'anna sayyi'atiha la yasrifu 'anna sayyi'atiha illa anta. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman. Senantiasa banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepadanya atas pengaruh-pengaruh buruk dari fitnah yang zahir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Kalaulah terdahulu para ulama kita sangat waspada, sangat memberikan teguran di zaman itu dari datangnya fitnah kepada orang yang belajar ilmu agama pada para ulama, maka kita lebih pantas untuk khawatir, lebih pantas untuk takut, lebih pantas untuk banyak berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita di zaman kita sekarang ini. Wallahu taala alam bisawab. Mohon maaf atas kekeliruan. Sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.